ولكن كذب وتولى. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. أولى لك فأولى. Celakalah kamu, maka celakalah. ثم أولى لك فأولى. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? ألم يكن نطفة من مني يمنى. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? ثم كان علقة فخلق فسوى. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?